Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان استقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. يقول الله تعالى وما بكم من نعمه فمن الله. الله سبحانه وتعالى berfirman apapun bentuk kenikmatannya maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahirata wa batinah. Allah telah mencurahkan kenikmatannya kepada kalian secara lahir dan batin. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung kenikmatan Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Akan tetapi kewajiban bagi kita adalah mensyukuri kenikmatan tersebut. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri kenikmatan tersebut niscaya kami akan memberi penambahan terhadap kenikmatan tersebut. Namun kalau kufur, ingkar nikmat, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih, sangatlah keras. Kenikmatan apapun bentuk kenikmatannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk disyukuri dengan kalbu secara mengakuinya bahwasannya itu adalah murni karunia Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri dengan lisannya dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya atas kenikmatan tersebut. Demikian juga memanfaatkan kenikmatan tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban manusia terhadap kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah curahkan kepada hamba-Nya. Yang tentunya semua kita mengerti kalau kenikmatan yang paling berharga, kenikmatan iman, kenikmatan di atas as-sunnah serta keistiqomahan di atasnya, ini adalah kenikmatan-kenikmatan yang sangat berharga, yang tidak ada kenikmatan yang lebih berharga daripada itu. Tentunya kewajiban untuk kita mensyukurinya pun lebih. Nah, ini yang harus kita jaga. Ini harus kita jaga. Jangan sampai karena kita melalaikan dari mensyukurinya, kenikmatan tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Berkaitan dengan mensyukuri nikmat ini, maka pada kesempatan majelis kali ini kita ingin mencoba membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mungkin sebelumnya karena terlanjur menyebut nama Abu Hurairah, dan semoga dari masalah ini kita bisa memetik faedahnya. Apa kira-kira keistimewaan Abu Hurairah yang tidak dimiliki oleh para sahabat yang lainnya. Tafadhal, siapa yang bisa menjawab? Keistimewaan mangkobah yang dimiliki oleh Abi Hurairah yang tidak dimiliki oleh para sahabat yang lainnya. Ya. Ayo, siapa yang bisa menyebutkannya? Sederhana jawabannya. Dan insyaallah rata-rata tahu. Indaman. Antum, barakallahu fiik. Yang sedang antum tulis itu. Nah, iya. Apakah kelebihan Abu Hurairah ini? Bermula zaman dengan Rasulullah menghasilkan apa? Paling banyak riwayat hadisnya. Ini sebenarnya ingin saya tuju. Sahabat yang riwayat hadisnya paling banyak adalah Abi Hurairah. Ini tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi. Yang jadi masalahnya di dalam Sahih Bukhari, di dalam Kitabul Ilm, bab Kitabatul Ilm, Abu Hurairah pernah berkata demikian. Lam yakun ahadun aktsara minni hadisan illa ma kana inda Abdullah bin Amr bin Al-As. Fa innahu kana yaktub wa la aktub. Coba perhatikan pengakuan Abu Hurairah. Kita semua kenal kalau Abu Hurairah adalah sahabat yang paling terbanyak hadisnya, riwayat hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun beliau dengan pengakuannya sendiri mengatakan tidak seorang pun sahabat yang lebih banyak hadisnya dariku kecuali apa yang ada pada Abdullah bin Amr bin Al-As. Lantaran dia menulis sedangkan aku tidak. Pengakuan Abu Hurairah sendiri. Kalau ternyata ada sahabat yang lain yang lebih banyak hadisnya dari dia, yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As. Di sisi lain kenyataan yang ada yang tidak mungkin untuk dipungkiri dan itu adalah realita adalah sampai hari ini bahwasannya riwayat yang paling banyak adalah Abu Hurairah. Kira-kira bagaimana menyinkronkan ataupun menjamak pernyataan Abu Hurairah kalau di sana ada sahabat yang paling banyak darinya hadisnya dengan kenyataan yang ada? Kira-kira ada yang bisa menjawab ini? Mungkin mengingat waktu yang artinya agak terbatas, maka akan kita jawab. Kita akan bantu jawabannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan iskal ini, permasalahan ini, bagaimana menjamak antara kenyataan dengan pernyataan, antara kenyataan dan pernyataan. Apa kenyataan? Kenyataan adalah Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak hadisnya. Pernyataan, Abu Hurairah mengakui kalau Abdullah bin Amr bin Al-As lebih banyak daripada dia hadisnya. Berdasarkan dohir hadis tadi ya. Dohir pernyataan beliau. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang nama pengecualian, itu kan ada pengecualian tadi. Illa makana inda Abdullah bin Amr bin Al-As, kecuali apa yang ada di sisi Abdullah bin Amr bin Al-As. Ada istisna, bahasa Arabnya istisna. Kalau kita ya pengecualian. Nah, di dalam ilmu nahu, pentingnya nahu ini. Di dalam ilmu nahu namanya istisna itu ada dua. Isna muttasil dan istisna munfasil. Istisna muttasil dan istisna munfasil. Muttasil itu adalah yang bersambung, artinya yang dikecualikan itu adalah bagian daripada yang sebelumnya. Kalau munfasil, yang dikecualikan itu adalah berbeda dengan yang sebelumnya. Contohnya misalnya Kan kita sering mendengar contoh dalam ilmu nahu. Koma komun ilah himarun. Semua orang berdiri kecuali himar. Ini istisna mutasil apa munfasil? Mutasil apa munfasil ini? Kala komun ilah himar. Orang-orang pada berdiri kecuali himar. Munfasil. Karena himar bukan daripada orang tadi. Nah, di sana ada istisna mutasil yang ma'ruf misalnya. Koma komun illa Zaid. Nah, orang pada berdiri kecuali Zaid. Nah, ini namanya mutasil. Nah sekarang yang kita bahas adalah istisna munfasil dulu. Bagaimana kalau yang disebutkan oleh Abu Hurairah tidak seorang pun yang paling banyak hadisnya darinya kecuali apa yang ada di sisi Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini kita katakan pertama pengecualiannya. Ini pengecualian yang munfasil, yang terpisah. Artinya tetap Abi Hurairah paling banyak hadisnya. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kecuali yang hadis-hadis yang tertulis. Maka ini masih dikalahkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Jadi hadis yang tertulis yang Abdullah bin Amr bin Al-As lebih unggul menurut penuturan Abi Hurairah radhiyallahu anhu sendiri. Ingat ya, ini pentingnya menulis ini. Menulis ilmu termasuk penyebab lestarinya ilmu pada seorang talib, seorang penuntut ilmu. Ini sudah dapat satu faedah kita. Bahwasannya di antara sebab berkembangnya ilmu dan banyaknya ilmu adalah al-kitabah, penulisan ilmu. Karena yang namanya hafalan itu mudah sekali luput. Nah, sekarang kita menghafal, keluar dari masjid sudah hilang hafalannya. Banyak fitnah dunia, syahwat dan subhat ini mempengaruhi sekali lenyapnya ilmu pada seseorang. Apalagi kalau disertai dengan banyak kemaksiatan. Maka diantara pengantisipasinya adalah ditulis, dicatat, sehingga lebih aman. Kemudian kita beralih ke bagaimana kalau istisnanya itu tetap mutasil. Tetap mutasil artinya pengecualiannya ini masih dikatakan bersambung. Artinya memang Abdullah bin Amr bin Al-As itu sempat hadisnya lebih banyak. Al-afu minkum ya, mungkin bahasanya ya Sumateraan. Atau lebih anu lagi Melayuan. Agak rodo kasar. Rodonya bahasa Jawa. Jadi kita bagaimana kalau istisnanya ini mutasil bersambung. Mungkin-mungkin saja akhirnya kalau kita katakan dia itu mutasil. Abdullah bin Amr bin Al-As sempat mengalami masa-masa beliau lebih banyak hadisnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Dari mana? Dari penuturan Abi Hurairah sendiri. Meskipun kenyataan berikutnya menunjukkan Abu Hurairah lebih banyak. Nah ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar disebabkan oleh 4 faktor. Tafadol yang ingin dicatat 4 faktor ini. Dan ini insya Allah membantu untuk kita, terutama bagi para penuntut ilmu, para asatidznya, bahkan demikian juga para santri, bagaimana dari keempat faktor tersebut bisa berkembang ilmunya dan ilmunya tersalurkan. Barakallahu fikum. Yang pertama, sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun sebelumnya Abu Hurairah, ini ketika beliau merasa lemah hafalannya, beliau curhat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam saqautu dha'fa hifdhi. Aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan aku mengungkapkan akan lemah hafalanku. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi curhatnya Abi Hurairah? Ubsud rida'ak. Coba kainmu itu dibentang, dibuka. Fabasattu, maka aku pun membentangnya. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udmum ilaik. Sekarang lipat kembali. Lipat kembali. Kumpulkan kembali. Kata Abu Hurairah setelah itu adalah fama nasitu ba'du. Setelah itu aku tidak pernah lupa lagi. Lengket hafalannya. Lengket hafalannya. Nah, mungkin kalau kita ingin mengambil faedah dari sini tentang pentingnya seseorang senantiasa minta bimbingan dari gurunya, dari seniornya, baik di dalam dia menuntut ilmu atau ketika dia mengajarkan ilmu. Barokah ketika kita minta bimbingan dari yang telah memumpuni, membidangi dakwah ini. Barakallahu fiikum. Minimalnya dapat doa. Minimalnya dapat doa, dan doa jangan diremehkan. Doa adalah silahul muslim, mukmin. Senjata bagi kaum mukmin, penolong bagi kaum mukmin. Abi Hurairah setelah itu tidak pernah lupa. Tidak pernah lupa terhadap hadis-hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya keistimewaan dari Abi Hurairah dari Abdullah bin Amr bin Al-As berkaitan dengan riwayat. Berkaitan dengan riwayat ya, sehingga riwayat Abi Hurairah lebih banyak. Beliau tidak lupa dengan riwayat-riwayat hadisnya. Yang kedua, baru pertama, yang kedua belum membaca hadis. Wah, ini entah selesai atau tidak ini. Wallah. Moga aja. Yang kedua adalah sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah berdomisili di Madinah. Di Madinah, sedangkan Abdullah bin Amr bin Al-As, taruhlah dia ketika itu memang banyak hadisnya, lebih banyak dari Abi Hurairah, namun tempat tinggalnya beliau pernah berdomisili di Taif, pernah juga beliau di Syam. Bandingkan dua tempat ini. Tempat tinggal Abu Hurairah tinggal di Madinah yang ketika itu merupakan sentral markis tujuan ditimbanya ilmu, sehingga penuntut ilmu berbondong-bondong menuju ke Madinah. Apalagi ketika itu masih banyak para sahabat. Maka kalau tempat tersebut dijadikan sebagai tempat para penuntut ilmu, seseorang yang punya ilmu itu bisa mengembangkan dan menyalurkan ilmunya kepada para penuntut, dan dia juga pun bisa menuntut ilmu dari mereka-mereka para sahabat ya, ketika itu. Di antara kibar para sahabat masih hidup ketika itu. Beda hanya ketika Abdullah bin Amr tinggal di Taif, demikian juga di Syam yang waktu itu belum masyhur sebagai lokasi-lokasi yang didatangi oleh para penuntut ilmu. Ke sana paling kalau ke Syam ke dagang. Dagang bukan untuk tujuan untuk menimba ilmu ke sana. Kalau ingin menimba ilmu ya ke Madinah. Itu istilahnya. Taif juga demikian. Masih langka penuntut ilmu di sana. Nah, dari sini pun sudah bisa kita mengambil pembeda. Kenapa kok setelah itu Abi Hurairah lebih banyak hadisnya? Dari faktor tempat tinggal. Karena dengan tempat tinggal yang produktif untuk mengembangkan ilmu, itu sangat mempengaruhi berkembangnya ilmu seseorang. Sebaliknya, ketika tempat tinggal tersebut tidak kondusif untuk mengembangkan ilmu, Siapa yang mau datang misalnya seseorang tinggal di dekat Gunung Merapi sana, sulit untuk akses ke sana, harus naik, iya kalau ada kendaraan. Nah kan mempengaruhi faktor seperti ini. Iya, yang tadi walaupun dia keliling sudah menuntut ilmu dari masyayikh ke masyayikh yang lain, akan tapi pulang misalnya nyendiri, alasan ingin menjauhi fitnah, maka sayang ilmunya tidak terkembang, tidak tersalurkan. Orang pun malas untuk datang, kesulitan untuk mendatangi. Di sisi lain banyak tempat-tempat yang lain, walaupun kadar keilmuannya tidak seperti dia, akan tapi mudah untuk dijangkau. Barakallahu fiikum. Jadi faedah yang bisa kita ambil dari kondisi tempat domisili ini bagi yang ingin mengembangkan ilmunya ataupun berkembang ilmunya, maka dia mencari lokasi-lokasi ataupun tempat-tempat yang di situ dia bisa mengembangkan ilmunya. Yaitu pada lokasi-lokasi yang di situ dituntut ilmu. Barakallahu fiikum. Ini di antaranya. Maka kalau misalnya lokasi ini di situ berkembang ilmu, banyak para penuntut ilmu, maka baqauhuna ahsan. Tinggal di sini, tetap di sini, menuntut ilmu, saling mengkaji, itu insya Allah termasuk faktor yang bisa berkembang ilmu seseorang. Yang ke berapa ini? Lupa. Ketiga. Nah, pelupa ini. Ketiga adalah faktor pengamalan daripada ilmu. Yaitu kalau Abu Hurairah ini masyhurnya memang beliau istighaluhu bil ilmi wa ta'allumi aktsar. Dia menyibukkan dengan ilmu dan mengajarkan ilmu itu lebih banyak, lebih dominan. Sedangkan Abdullah bin Amr bin Al-As semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan sahabat yang bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Bukan berarti Abu Hurairah tidak bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh juga. Akan tapi mungkin di sini masing-masing yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala ini lebih memfokuskan waktunya, aktivitasnya kepada menuntut ilmu serta mengamalkan ilmu. Abdullah bin Amr bin Al-As bukan berarti dia tidak sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, sungguh-sungguh juga, akan tapi dari sisi banyak mengamalkan ibadah-ibadah sunnah terutama, ini lebih lebih nampak dan lebih dominan. Dan ini nampak itu ketika Rasulullah masih hidup, pernah Abdullah bin Amr bin Al-As menawarkan diri dia untuk puasa tiap hari, tawar-menawar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mampu untuk puasa tiap hari ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sum salasata ayyamin kulli syahr. 3 hari di setiap bulan. Ana atiku aktsaru min hadza ya Rasulullah. Aku lebih mampu, aku lebih kuat dari itu ya Rasulullah. Ditawarkan oleh Rasulullah sehari puasa, 2 hari berbuka. Dia mengatakan lebih daripada itu. Akhirnya kata Rasulullah, udah puasa sehari, sehari berbuka, itu puasanya Daud, tidak ada yang lebih afdol daripada itu. Ini untuk menggambarkan kita begitu semangatnya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu untuk mengamalkan amalan-amalan nawafil ibadah. Sedangkan Abi Hurairah terungkap darinya menunjukkan kesungguh-sungguhannya dia menuntut ilmu. Kalau kaum muhajirin mereka lebih banyak menyibukkan diri mereka di pasar, Al-Ansor banyak menyibukkan diri mereka di perkebunan, maka aku menyibukkan diri mulazamah bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perut kosongnya. Nah, ini menuntut memang betul-betul sungguh-sungguh menuntut ilmu. Nah, ini mempengaruhi. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya dari sisi ini membuat riwayat ilmu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu melejit. jauh melebihi riwayat-riwayat yang dari Abdullah bin Amr bin Al-As dari faktor ini. Nah, mungkin ini juga ada faedah yang bisa kita petik darinya. Dari sisi ini. Tapi hati-hati ya, jangan salah paham. Bagi para penuntut ilmu, bagi para penuntut ilmu, mereka istighaluhum bil ilmi wa ta'allum, mereka menyibukkan dengan ilmu dan mengajarkan ilmu itu lebih afdal daripada an-nawafil al-ibadah. Nawafil bukan, jangan dipahami beribadah secara umum, enggak. Nawafil ibadah. Ibadah-ibadahnya sunnah-sunnah mutlak, itu sifatnya. Jangan salah paham ya. Justru penuntut ilmu mereka lah yang banyak menerapkan sunnah pengamalan ilmu. Akan tapi mungkin dari sisi mereka lebih memperhatikan penuntutan ilmu lebih banyak daripada mereka memperhatikan ke nawafil al-ibadah. Jangan sampai setelah itu nanti, wah aku gak mau sholat qobliyah, ba'diyah, mau ngafal aja. Ya ini rugi banyak ini. Bisa jadi dengan asbab kita melaksanakan sunnah-sunnah tersebut membantu untuk seseorang bisa menghafal ataupun diberi keberkahan waktu dan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tentunya disesuai dengan kadarnya. Disesuai dengan kadarnya. Mungkin ketika terbentur, ini apakah dia menghafal atau dia melaksanakan sholat sunnah? Ya, mungkinnya. Maka tentunya kalau lebih mengutamakan menghafal. Kalau memang ketika itu ada semangat untuk menghafal, namun tadi ya taratan wa tarah, kadang-kadang. Namun secara umum istighal menyibukkan dengan ilmu itu lebih afdal bagi para penuntut ilmu daripada menyibukkan diri dengan nawafil al-ibadah. Tapi jangan salah paham tadi. Nah, dengan ini termasuk penyebab berkembangnya ilmu. Sudah berapa tadi? 3. Yang terakhir. Artinya kenapa kok Abu Hurairah setelah itu melejit hadisnya lebih banyak dari Abdullah bin Amr, walaupun awal-awalnya mungkin saja Abdullah bin Amr bin Al-As lebih banyak hadisnya dari Abu Hurairah. Kalau istisnanya tadi mutasil bersambung, mungkin di antara penyebabnya adalah ketika Abdullah bin Amr bin Al-As berdomisili di Syam, beliau kedatangan ataupun mendapat kiriman buku-buku Ahlul Kitab, buku-buku dari Ahlul Kitab. Perlu diperhatikan, jangan sampai ada ta'an dengan Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia adalah sahabat yang mulia, sahabat yang mulia dan yang selektif di dalam ilmu, di dalam mengambil ilmu. Nah, ketika tinggal di Syam, entah apa penyebabnya, Abdullah bin Amr bin Al-As kedatangan kitab-kitab dari kalangan Ahlul Kitab. Ya, karena Syam kan tidak jauh dari, masih dekat dengan itu orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani di sana. Ya mungkin saja untuk sampai kepada Abdullah bin Amr bin Al-As buku-buku Ahlul Kitab ini, untuk Abdullah bin Amr bin Al-As tidak ada masalah. Dia adalah sahabat yang kokoh di atas as-sunnah, bisa memilah-milah mana yang hak dan mana yang batil. Akan tapi yang ingin menuntut kepadanya, artinya mereka menjaga diri-diri mereka, khawatir tercampur apa yang mereka dengar dari Abdullah bin Amr bin Al-As dengan yang dari Rasulullah SAW, atau dengan riwayat-riwayat Israiliyat ini. Paham ya? Dari sisi ini ada kekhawatiran dari para penuntut ilmu, dari para penuntut ilmu ingin memetik hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As, karena bukan Abdullah bin Amr bin Al-As, dari diri merekanya, karena mungkin untuk diri mereka merasa kurang bisa selektif, misalnya kalau air filternya kurang bagus, merasa untuk bisa mana memilahkan itu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau di sana ada riwayat-riwayat Israiliyat. Sedangkan Abi Hurairah tidak terdengar keadaan-keadaan seperti ini, menerima buku-buku dari ahli kitab dan yang serupa dengan itu. Nah, sehingga ini mempengaruhi. Artinya orang tidak ada rasa ragu ketika belajar dan mengambil, meriwayatkan hadis-hadis dari Abi Hurairah. Sedangkan kepada Abdullah bin Amr tadi terjadi hal yang demikian. Apa faedah yang bisa kita ambil dari ini? Bagi para penuntut ilmu yang ingin ilmu mereka bisa berkembang, bisa tersalurkan, adalah pentingnya menghindari perkara-perkara yang membuat orang lari darinya. Ini umum, bahkan perkara-perkara yang mubah sekalipun. Kalau kira-kira dengan perkara ini menyebabkan orang jadi keberatan untuk menuntut ilmu kepadanya, ini akan bisa menyebabkan ilmunya kurang tersalurkan. Akhirnya kalau kurang tersalurkan, dia pun kurang bisa mengembangkan ilmunya. Ya, karena orang ketika tidak ada yang belajar kepada dia, dia pun jadi malas untuk pengalaman diri sendiri ya. Ketika tidak ada jadwal ngajar, itu pun mau murojaah pun kurang semangat. Nah, kurang semangat, tidak ada pendorongnya. Ya, ini mungkin ya di antaranya ya karena memang asalnya malas ya. Seperti ana gitu aja. Asalnya malas. Ya ketika tidak ada tuntutan-tuntutan ya kurang semangat. Nah, membaca, membuka-buka. Nah, ini yang mubah saja. Apalagi kalau itu sampai tingkatan-tingkatan yang berhubungan dengan fitnah, syubhat, syahwat, daripada perkara-perkara yang menyelisih sunnah. Itu sangat penting bagi para penuntut ilmu yang ingin berkembang ilmunya adalah menghindari dari perkara-perkara yang bisa membuat orang lari darinya, baik dalam masalah akidah, di dalam masalah akhlak juga demikian, bahkan penampilan sekalipun. Ini berkaitan dengan faktor-faktor berkembangnya ilmu. Biasanya gimana? Adzan dulu baru lanjutkan. Ini kita belum sempat baca hadis yang rencana mau dihadis, atau cukup sampai di sini untuk hadisnya di kesempatan kapan lagi, wallahu alam. Nah, biasanya gimana kalau adzan, waktu adzan diteruskan adzan dulu terus-terusan, atau nggak apa-apa adzan sini nanti jauh di belakang adzan yang lain? Adzan dulu gitu. Baik, tafadhal, mau adzan dulu. Nah, bismillah, kita baca hadisnya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna salasatan fi Bani Israila. Sesungguhnya ada 3 orang di bangsa Bani Israil. Ini riwayat Israiliyat, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkannya, berarti dia itu adalah wahyu, karena la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Berita ini, kisah ini benar adanya. Kisah ini benar adanya. Betul-betul terjadi. Nah, kalau ingin cerita yang betul-betul terjadi adalah cerita yang terdapat di dalam Al-Qur'an, demikian juga apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pasti di baliknya ada pelajaran. Beda dengan dongeng-dongeng yang tidak tahu asal usulnya, sumbernya, hanya karangan sebagiannya. Baik. Kata Rasulullah, inna salasatan fi Bani Israil, ada 3 orang di Bani Israil, itu zaman dulu. Abrosa wa akra'a wa a'ma. Abros wa akra'a wa a'ma. Ana khawatir ana menerjemahkan ditertawakan oleh antum. Antum ingin tanya dulu, apa mana abros ini? Abros mana ini para santri? Apa mana abros? Apa mana abros ini? Ayo, monggo antum jawab ini. Nanti kalau anda yang terjemahkan mungkin antum tertawa, mungkin karena bahasa anda yang lucu. Apa biasa ditunjuk di sini ya? Gimana? Apa mana abros? Antum lah. Yang mana para santri ini? Abros, jangan tertawakan ya. Kalau bahasa kita bilang belang, belang, yang warna kulitnya ya putih-putih, putih betul ini belang. Ya bisa juga dikatakan itu kurap, kudis. Kan di sana ma'ruf ya ada namanya. Samul Abros. Samul Abros ini kalau kata Al-Hafidz dari Ahlul Lughah mengatakan itu adalah cicak besar. Wazak, ketika menerjemahkan wazak, wa kabiruhu Samul Abros. Cicak, jenis besarnya adalah Samul Abros. Apa tokek ya? Ya, tokek. Coba lihat. Kulit tokek Abros. Nah, ini ketika membahas tentang hadis perintah untuk membunuh cicak, berarti cicak tokek itu masuk kepada pengertian cicak menurut ahli lughah. Ya diperintahkan untuk dibunuh, maka dari sini ya tidak pantas untuk diperjualbelikan, karena ya dibunuh dia mestinya kalau didapati, bukan untuk diambil dan dijual, perkara yang tidak layak untuk dijual. Barakallahu fiikum. Pertama abros, si belang. Yang kedua akra. Akra ini apa lagi? Anak khawatir kalau saya menerjemahkan antum tertawa gitu bahasanya. Apa akra? Botak, alhamdulillah. Dari sana. Bedanya dengan gundul? Lebih kasar ya kalau gundul ya? Ya botak ya dah. Sama berarti. Belang, botak. A'ma. Ma'ruf semua ya a'ma. Apa? Buta 3B. 3B. Belang, botak dan buta. Artinya sekarang ini terkena imbas singkatan-singkatan. Ada MLM, ada M3. MLM ini apa ya? Apa MLM? MLM makir, la'ab, mutalawin. Di sana ada M3. Apa M3? Yang hampir sama. Makir, mutalawin, mukhazil. ataupun mumayyi. Kalau mau ditambah plus ya, mumayyi. Jadi M3 plus. Baik. Nah, di sini ada 3B. Inna salasatin Bani Israel abras wa aqra wa amma. Tiga orang dari Bani Israel belang, botak dan buta. Badallah azza wa jalla, badalillahi azza wa jalla an yabtaliyahum. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka. Ingin menguji mereka. Fa ba'atha ilaihim malakan. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ke mereka bertiga tadi. Malaikat ke mereka bertiga tadi. Allah Maha Kuasa untuk menjelmakan malaikat menjadi sosok seperti manusia. Ya, malaikat itu sendiri adalah lahu ajsam, punya jasad, punya jasmani, punya fisik. Tapi yang datang kepada manusia itu adalah jelmaan sifatnya, bukan wujudnya asli. Adapun wujud asli Jibril saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dua kali melihatnya. Walahu situ mi'ati janah. Yang punya 600 sayap sampai menutup ufuk. Para malaikat punya jasadnya. Ada jasadnya. Bukan sebagaimana apa yang dipahami oleh orang-orang aklaniyin. Kalau malaikat itu simbol saja, simbol kebaikan. Tidak menganggap adanya malaikat yang hakiki. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menguji mereka. Fa'atal Abros, malaikat ini datang menemui siapa tadi? Abros, si belang. Faqala ayu syai'in ahabbu ilaik, wahai si belang, ini bahasa saya, yang paling engkau sukai apa? Qala launun hasan wa jildun hasan. Maka dia pun menjawab, ya, warna kulit yang bagus, mulus. Ya, tabiat manusia senang kalau kulitnya bagus, mulus. Tabiat manusia, apalagi kalau selama ini dia dari kecil belang dan melihat saudara-saudaranya berkulit mulus, tentunya berkeinginan sekali. Walaupun di sana masih banyak lagi yang dia sukai, akan tapi yang paling dia sukai dalam kondisi seperti ini adalah berkulit mulus. Barakallahu fikum. Qad qadarani annas, orang-orang sudah merasa risih dengan aku. Orang-orang sudah merasa risih denganku. Seakan-akan aku ini menjijikkan di hadapan mereka. Ini keluhan seorang yang berpenyakit belang ini ketika ditanya demikian. Qala fa masahu fa dhahaba anhu. Malaikat ini pun mengusap dia. Hilanglah penyakit belangnya, sembuhlah penyakit belangnya, selesai. Fa'utiya launan hasanan wa jildan hasanan. Sebaliknya dia dikaruniakan dengan warna kulit yang bagus, mulus. Masya Allah, ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri. Orang yang awalnya miskin kemudian dikaruniakan dengan harta, hendaknya yang seperti itu adalah disyukuri karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya apa dikatakan kepada si belang tadi? Faqala ayul mali ahabbu ilaik. Kalau harta yang paling engkau suka apa? Ditawarkan harta sekarang. Qala al ibil. Aku cinta dengan unta. Unta. Aku suka unta. Fa'utiya naqatan usyara. Si mantan belang ini pun diberikan kepadanya seekor unta betina yang sedang bunting, yang sedang hamil. Apa? Oh, ini juga ya kelemahan bahasa ya. Mungkin salah. Kalau unta hewan ini apa? Bunting apa hamil? Bunting. Bunting. Karena nanti disebut hamil juga untuk sapi itu dikatakan bakaratun hamil. dia diberikan kepadanya seekor unta betina yang sedang sedang bunting. Faqala yubaraku laka fiha, semoga engkau diberkahi. Semoga engkau diberkahi pada hartamu ini. Berikutnya giliran si Aqra tadi. Apa Aqra tadi? Botak. Wa atal Aqra, datang ke mantan. Sekarang enggak botak lagi. Sekarang ya masih botak. Wa atal Aqra faqala ayu syai'in ahabbu ilaik, yang paling engkau sukai apa? Wa si botak qala sya'run hasanun wa yadhhabu hadha anni qad qadarani Allah qad qadariyan nasu minni. Aku senang, aku mencintai rambut yang bagus. Ini tabiat ya. Tabiat manusia ya. Fitrah manusia senang kalau dia itu punya rambut. Bukan kayak orang Buddha, orang Soho ya. Senangnya gundul. Tabiat manusia itu adalah senang berambut. Wa yadhhabu hadha anni, gundulku ini sembuh. Qad qadirani annas, orang-orang sudah jijik, risih ya. Risih kita lihat kepala kok bisa dipakai untuk cermin. Risih orang lihatnya. Udah hilang tabiatnya kalau yang senang-senang gundul ini. Taib. Walaupun terkadang pada kondisi-kondisi tertentu disyariatkan, terutama tahallul lebih afdal dengan mencukur rambut daripada sekedar motong. Namun kan kondisinya tertentu. Tapi kalau sengaja bahkan dipakaikan obat sehingga tidak tumbuh lagi rambutnya, ini mereka sengaja dicarikan obat ataupun dipakaikan obat yang tidak tumbuh rambut, tidak mau berambut. Kemudian famasahahu fadhahaba, malaikat ini pun mengusap kepalanya, sembuhlah, akhirnya tumbuh rambutnya. Wa utiya sya'ran hasana, dia pun diberi rambut yang bagus. Rambut yang bagus. Qala fa ayul mal ahabu ilaik, kalau harta yang paling engkau sukai apa? Qal al baqar, aku suka sapi. Senang dengan sapi. Kalau memelihara, ingin memelihara sapi. Qala fa atahu baqaratan hamilan, kan? Hamil. Dibilang hamil. Kemudian dia pun diserahkan kepadanya seekor sapi betina yang bunting. Dalam bahasa Arabnya hamil loh. Artinya naik bahasa Arabnya ini. Sapi betina yang hamil, yang bunting. Wa qala yubaraku laka fiha, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi hartamu ini. Sekarang giliran si buta, si tunanetra. Wa atal a'ma, malaikat ini datang menemui si buta. Faqala ayu syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling engkau sukai? Apa yang paling engkau sukai? Dari adab pun beda si tunanetra ini di dalam mengungkapkan apa yang dia paling sukai. Ya ruddullahu ilayya basari, aku ingin semoga Allah mengembalikan pandanganku. Bahasanya lebih sopan. Kalau tadi itu langsung tek-tek, aku ingin rambut bagus, aku ingin kulit bagus. Kalau ini enggak, aku berharap Allah Subhanahu wa taala mengembalikan pandanganku, fa ubasiru bihin nas, sehingga aku bisa melihat manusia. Qal fa masahahu faraddallahu ilaihi basarahu, maka dia diusap sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menyembuhkan, mengembalikan pandangannya seperti semula. Qala fa ayul mali ahabu ilai, kalau harta apa yang paling engkau sukai? Kata dia adalah al-ghanam, yaitu kambing. Fa'atahu syatan walida, dia pun diserahkan kepadanya seekor kambing betina yang sedang bunting juga. Masya Allah, bahasa Arab itu kaya. Istilahnya beda-beda. Buntingnya onta, buntingnya sapi, dan buntingnya kambing. Kalau onta dikatakan musyara, ya bunting juga. Kalau sapi, bakaratun hamil, ya bunting juga. Namun kalau kambing dibilang, dikatakan di dalam hadis, ya, syatan walida, itu yang sedang bunting. Fa unti jahadani wa wulida hada, yang dua tadi, onta dan sapi berkembang biak, demikian juga kambing pun berkembang biak, semuanya berkembang biak. Didoakan oleh malaikat tadi agar diberkahi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakana li hada wadin minal ibli wa li hada wadin min baqarin wa li hada wadin min ghanami, sehingga si belang, si mantan belang sekarang, punya selembah daripada onta, onta, dan si mantan botak selembah daripada sapi, dan si mantan buta ini punya selembah dari kambing, berupa kambing. Jadi orang kaya semua, yang awalnya miskin, sukses peternakan mereka. Tsumma innahu atal abras fi suratihi wa hayatihi. Berikutnya, setelah mereka sukses, berhasil, malaikat ini pun datang kembali menemui si mantan belang seperti kondisi si belang tadi, dengan penampilan si belang juga. Malaikat dijelmakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti seorang yang belang, dengan penampilan si belang tadi, untuk menguji si mantan belang. Faqala rajulun miskinun taqatta'at bi al-hibalu fi safari fala balaghal yawma illa billahi thumma bik. Kata malaikat ini yang menjelma seperti seorang yang belang dan penampilan orang yang belang tadi, aku seorang yang miskin yang patut dikasihani, sudah terputus transportasiku di dalam safarku, sudah habis modal, sudah habis modal untuk melanjutkan safar. Fala bala, aku tidak bisa melanjutkan perjalananku hari ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian pertolonganmu. As'aluka billadhi a'taqal launal hasana wal jildal hasana wal mala ba'iran ataballagu bihi fi safari. Dengan menyebut zat yang telah mengkaruniakan kepadamu kulit yang bagus, warna kulit yang bagus, harta yang melimpah, aku minta kepadamu seekor unta saja untuk melanjutkan perjalananku. Ini sudah selembah, selembah unta, isinya unta semua. Si musafir yang terputus ongkos untuk melanjutkan perjalanan, bekal untuk melanjutkan perjalanan ini, minta satu ekor saja. Minta satu ekor, ya 0,1%-nya paling dari begitu banyak unta tadi yang diminta. Faqala lahu innal huquqa katsirah. Maka dijawab oleh si mantan belang tadi, aduh, ini tanggungan kita ini banyak, ini tanggungan kita ini banyak, banyak yang harus dipenuhi. Akhirnya ditolak. Diingatkan oleh si malaikat ini, faqala lahu ka'anni a'rifuka, seakan-akan aku masih kenal denganmu. Diingatkan kalau dulu dia itu sama nasibnya. Alam takun abrasa yakdarukan nasu, bukankah engkau dulu belang, orang-orang merasa risih denganmu. Fakiran fa'atakallah, kemudian engkau dulu adalah fakir, miskin, kemudian Allah karuniakan harta kepadamu. Sombong si belang tadi. mengatakan laqad waritsu likabirin an kabir. Harta ini aku dapatkan warisan secara turun temurun. Kadzab dia. Ya. Secara turun temurun. Faqala in kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau ternyata engkau dusta, semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kondisimu seperti semula. Nah, ini orang yang tidak mensyukur ini nikmat, patut untuk didoakan dengan yang seperti ini. Wa atal aqra fi suratihi wa hayatihi. Berikutnya malaikat ini datang ke si mantan botak dengan penampilan botak juga. Faqala lahu mislama qala li hadza, sama seperti datang ke si belang tadi, menyampaikan bahwasanya aku adalah seorang yang miskin, sudah habis modal untuk melanjutkan perjalananku. Aku memohon tidak bisa melanjutkan perjalananku ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian pertolonganmu. Aku dengan menyebut zat yang telah mengkaruniakanmu rambut yang bagus, harta yang banyak, agar engkau memberikan kepadaku seekor sapi saja sebagai modal untuk aku melanjutkan perjalananku. Dijawab dengan jawaban yang serupa, ini harta aku dapatkan secara warisan, secara turun temurun. Faqala in kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau ternyata engkau dusta, semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kondisimu seperti semula. Didoakan oleh malaikat seperti itu. Sekarang beda ketika menemui si mantan buta ini. Wa atal a'ma fi suratihi. Malaikat ini pun datang menemui si mantan buta seperti penampilan buta tadi. Buta juga dia. Datang ke si buta, ke mantan buta ini dalam jelmaan buta juga. Faqala rajulun miskinun wa ibn sabili wa taqatta'at bihil hibalu fi safari. Aku adalah seorang yang miskin, sedang dalam perjalanan, namun kehabisan transportasi untuk melanjutkan perjalananku. Fala balaghal yauma illa billahi tsumma bik. Aku tidak bisa melanjutkan perjalananku ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian bantuanmu. As'aluka billadhi radda 'alaika basaraka syatan ataballagu biha fi safari. Dengan menyebut zat yang telah mengembalikan pandanganmu, aku minta kepadamu untuk meminta kepadamu seekor kambing sehingga aku bisa melanjutkan safarku. Kata jawaban dijawab oleh si mantan buta ini, wa qala lahu qad kuntu a'ma. Langsung diingatkan, aku juga dulu buta. Faraddallahu basari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan sehingga mengembalikan pandanganku sehingga aku bisa melihat. Wa faqiran taqat aghnani. Aku dulu juga fakir miskin. Allah lah yang telah mencukupkanku sehingga menjadi kaya. Kalau begitu fakut masyita, silakan ambil sesuka hatimu. Fa wallahi la ajhadukal yauma bi syai'in akhastahu lillah. Demi Allah, aku tidak akan menahan pada hari ini seekor pun dari apa yang engkau ambil karena Allah. Silakan, mau berapa dibawa, diboyong semuanya silakan. Aku dulu juga buta, Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Aku juga dulu miskin, Allah Subhanahu wa taala mencukupkan. Maka silakan. Silakan, aku tidak akan menghalangi pada hari ini sedikit pun apa yang engkau ambil. Faqala amsik malak. Kalau begitu ya. Pegang hartamu. Jangan dilepas hartamu untukmu. Fa innama ubtulitum. Kalian hanya sedang diuji saja. kalian, aku datang hanya untuk menguji kalian, diutus oleh Allah untuk menguji kalian. Akal yang sedang diuji. Faqad radhiyallahu anka wa sakhita 'ala sahibaik. Allah ridha denganmu. Di antara perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan Allah adalah syukur nikmat. Mensyukuri nikmat. Sebaliknya wa sakhita 'ala sahibaik. Allah murka terhadap kedua rekanmu, yaitu si botak dan si belang tadi yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita bisa mengambil pelajaran dari hadis ini, betapa pentingnya seseorang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan disyukuri nikmat tersebut akan bertambah, sebaliknya ketika kenikmatan tersebut diingkari, dikufuri, di antaranya adalah menyalurkannya di dalam perkara-perkara yang merupakan kemaksiatan terhadap Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kenikmatan tersebut ataupun menghilangkan keberkahannya. Waliyadu billah, wallahu alam bisawa. Al-afu minkum, mungkin terlalu panjang lebar muhadharah kali ini, semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Wallahu alam bisawab. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.